أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأيها الإخوة حاضرين رحمني ورحمكم الله sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada malam ini kita mengangkat tema kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya, suatu hal yang maklum dan ma'ruf bahwa orang tua itu punya tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua orang tua pun juga demikian, terhadap anak-anaknya juga akan dimintai pertanggungjawaban dan punya peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadi penyebab dia itu menjadi Yahudi atau Nasrani. Artinya apa? Peran orang tua yang sangat mulia dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga itu terkait kondisi anak, terkait kelangsungan anak, dan terkait baik dan tidak baiknya anak. Mau dibuat Yahudi oleh orang tuanya? Bisa. Na'udzubillah min dalik. Mau dibuat Nasoro? Bisa. Na'udzubillah min dalik. Mau dibuat baik, mulia, jadi anak soleh juga demikian? Bisa. Yang itu semua tentunya terakhir tadi yang menjadikan anak soleh, anak yang berilmu, yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya dan untuk umat dan untuk bangsa dan negara, tentu melalui proses di samping hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses mentarbiyah dan mendidik anak. Yang kita dengar dan kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, masih banyak kaum muslimin yang salah kaprah di dalam memahami mendidik anak. Salah kaprah dalam memahami mendidik anak. Atau salah jalan dalam mendidik anak. Mereka kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ini ketika anaknya sukses di urusan dunia, entah jadi direktur perusahaan apa, entah jadi superintenden apa, entah jadi apa, yang jelas punya kedudukan tinggi dalam urusan dunia, bangga. Orang tuanya bangga dan senang. Katakan anak saya sudah jadi orang semua. Anak saya sudah berhasil semua. Tapi hakikatnya belum tentu berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu berhasil untuk menyelamatkan diri dari azab Allah, dari neraka Allah Ta'ala. Belum tentu. Karena kita diciptakan oleh Allah bukan untuk keberhasilan. Tidak ada lain atau hadis yang sahih yang menyatakan bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk menjadi orang kaya raya atau sukses dalam dunia. Tidak ada ayat yang demikian atau hadis yang demikian. Justru malah ancaman datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika seorang hidup kerjaannya hanya menumpuk-numpuk harta. Nah, itu malah dapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, kata Allah Subhanahu wa taala, telah melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah, telah melalaikan kalian dari urusan akhirat kalian, telah melalaikan kalian urusan mendekatkan diri kalian kepada Allah. Apa itu yang melalaikan kalian? At-takatsur, untuk berlomba-lomba harta dunia. Kalian hazurmul maqabir, kan setelah ibadah kepada Allah kalian lagi kepada yang masuk kalian berhasil itu kayak dikatakan mulia, sukses, hanya hidup untuk dunia, berangkat makan, tidur, berangkat lagi sebelum subuh, pulang malam, seperti itu kehidupan. Tidak demikian wahai hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kullukum ra'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian memimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. War rajul, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, atas rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, dan dia akan diberi pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah, akan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus sadar bukan hanya tujuh urusan itu, tapi justru akhiratnya yang dikedepankan. Wal akhiratu khairun, kata Allah, laka minal ula, bahwa akhirat jauh lebih utama buat kalian, untuk kalian perhatikan, untuk kalian pentingkan, untuk kalian seriusi dalam beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah daripada urusan dunia kalian. Yang kedua, juga termasuk salah kaprah dan kesalahan dalam memberikan asupan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin banyak yang mereka tatkala untuk keperluan kesehatan fisik anak, itu orang yang kaya, yang punya uang banyak, seakan-akan serba nomor satu, susu nomor satu, makanan-makanan juga yang penuh gizi, protein, semua diberikan untuk kesehatan jasmani dia, fisik dia. Naam. Makanan semua yang berupa makanan dan minuman yang penuh dengan gizi dan demi mendukung kesehatan tumbuh kembangnya anak, dibelikan berapapun harganya demi kesehatan fisik. Lah rohaninya, ilmu agamanya, ilmu akhiratnya, dinomor berapakan? Dan itu jauh lebih penting ketimbang sekedar fisik. Rasul menyatakan, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, kuat apanya? Imannya lebih mulia, lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah imannya. Dari mana iman kuat dan kokoh dan bertambah? Dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari asupan rohani, dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. sehingga tahu ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Tahu dari mana ilmu, sehingga dia yang wajib dijalani, yang sunnah dijalani, yang makruh, yang haram ditinggalkan, yang halal dimakan, yang haram dan makruh ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan. Tahu dari mana? Ilmu. Ini yang jauh lebih bermanfaat, malah ditinggalkan, malah disepelekan, bahkan dinomorsekiakan oleh banyak kaum muslimin. Salah kaprah dalam mendidik anak. Dalam keadaan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat bakal bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, baju. Baju yang diberikan oleh anaknya, orang yang kaya raya, mampu dalam ekonomi mereka, ketika membelikan baju termahal terbagus. Baju dibelikan yang mahal, yang bagus, baju mahal. Pokoknya sudah mulai sarungnya, bajunya, celananya, dan yang lain dikasih yang bagus semua. Kendaraan yang bagus semua yang diberikan untuk anaknya. Enggak sadar bahwa baju yang paling baik adalah baju takwa. Baju takwa. Wah, libasu taqwa ini yang paling baik. Baju kita, kita ini, anak-anak kita, kaum muslimin itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa untuk kita pakai baju pun, Allahumma albisni libasa taqwa, ya Allah, pakaikan baju bagiku, baju takwa. Bukan baju yang mahal, yang mewah, enggak. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintahnya di atas ilmu karena mengharap ridho Allah, pahala Allah, menjauhi larangannya, larangan Allah karena di atas ilmu karena takut akan hukuman Allah. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fiddin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus sadar bahwa aset kita termahal anak-anak kita. Aset kita termahal anak-anak kita. Ketika seorang mati, dihantarkan ke kuburan, semua pulang kembali. Yang menyertai adalah amalannya. Dan anak itu termasuk dari hasil jerih payah orang tua. Sehingga ketika seorang muslim punya anak yang soleh, seorang muslim punya anak yang soleh atau soliha, berilmu yang bermanfaat, kemudian orang tuanya mati, meninggal, meninggal dunia, maka anak soleh tadi mendoakan orang tuanya, itu doanya nyampe. Gak ada khilaf, gak ada perselisihan para ulama ahlus sunnah dalam perkara ini. Karena Rasul tegaskan dalam hadis yang sahih, awwaladin soleh yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan bagi orang tuanya, itu nyampe doanya langsung, gak ada khilaf. Oleh karena itu, kelebihan dan keutamaan menjadi anak soleh dan berilmu, ilmu yang bermanfaat itu double. Bisa-bisa ada padanya tiga perkara yang Rasul sebutkan dalam satu hadis. Idza mata ibnu Adam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in qata amaluh illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalih yad'u lahu. Kalau anak cucu Adam, kalau kaum muslimin meninggal, maka seluruh amalannya, kata Rasulullah, terputus. Seluruh amalannya terputus. Kecuali tiga perkara, tiga hal yang terus sampai dan mengalir pahalanya kepada dia. Walaupun sudah meninggal. Apa itu? Naam. Sodokoh jariyah. Sodokoh yang disodokohkan ketika dia hidup. Yang dipakai oleh kaum muslimin. Maka ketika orang dia meninggal, selama dipakai oleh kaum muslimin, sodokoh tadi terus mengalir pahalanya. Itu sodokoh jariyah. Dipakai di atas sunnah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mensodokoi. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat ketika masih hidup. Dia ajarkan kepada umat, kepada kaum muslimin dan muslimat, sehingga ilmu itu dipakai, diamalkan oleh kaum muslimin dan muslimat, dia mati, maka pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, awwaladin sholeh yad'u lahu. Anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya. Nyampe doa tersebut. Ketika kita diberi oleh Allah rizki anak yang soleh, yang berilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, maka sangat mungkin ada pada anak tersebut tiga perkara ini. Yang pertama, shodaqoh jariyah. Seorang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dia belajar menuntut ilmu syar'i, kemudian diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka zakatnya ilmu itu diajarkan. Zakatnya ilmu diajarkan. Ketika dia mengajarkan ilmu, berarti dia telah menzakati ilmunya. Shodaqoh jariyah. Yang kedua, ketika dia mengajarkan kepada umat kaum muslimin, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, naam, ilmu yang diambil manfaat oleh kaum muslimin atau muslimat, naam, itu yang kedua. Aw ilmin yuntafa'u bih. Dan yang ketiga, anak soleh, waladun soleh, yad'u lahu. Maka, tiga perkara ini ada pada anak, satu anak, luar biasa. Dan semua manfaat tadi itu di samping jelas-jelas kembali kepada anak, orang tuanya dapat juga manfaat tersebut. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus sadar kembali bahwa mendidik anak itu tidak mudah apa yang kita bayangkan, dalam pengertian tidak mudah, yakni tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan, asal didis, pokoknya sudahlah. Dia bisa sholat, naam, kemudian tidak nakal, tidak apa, terserah maunya dia apa, bukan demikian. Ketika dinasihati, Pak, ya apa anaknya kok seperti itu? Ya anak tidak bisa dipaksa, biarkan apa maunya dia. Kalau dipaksa nanti repot. Mendingan sesuai dengan keinginan dia. Nanti kalau udah besar, tahu paham sendiri, itu sadar sendiri, ya nanti akan kembali, akan baik. Enggak demikian. Ulama dulu, Rasul, sahabat, enggak seperti itu mendidik anak. Dibiarkan, enggak. Nah, anak harus kita usahakan maksimal dalam mendidik, bukan dibiarkan. Dan para nabi, para rasul, para anbiya, semua pada menasihati anak-anaknya. Nabi Nuh alaihissalam, naam, bagaimana upaya maksimal kepada anaknya, karena ada khilaf tentang masalah anaknya, Kanan itu anaknya sendiri atau anak dari istrinya. Ala kulli hal, pendapat yang menyatakan itu anaknya, itu dinasihati untuk ikut bersama perahunya Nabi Nuh biar selamat. Namun dia enggak mau, sa'awi ilal jabal, katanya, aku akan ke gunung, wahai ayahku, kata dia. Dinasihati orang tuanya enggak mau. Bangkang. Akhirnya tenggelam. Dan Nabi Nuh menyatakan, wala takun ma'al kafirin. Baikkan kamu jangan bersama orang kafir. Tegur. Namun hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sendiri menyatakan apa? Wa ma'alaina illal balag. Tidaklah kewajiban kami kecuali menyampaikan. Nah, oleh karena itu, maksimal para ulama dahulu dalam mendidik anak-anaknya. Maksimal betul mereka. Nah, sehingga kita pun ya harus mencontoh mereka. Sebaik-baik pendidikan terhadap anak-anak kita adalah pendidikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasul sebutkan dalam hadith-hadith yang sahih. Nah, itu sebaik-baik tarbiyah pendidikan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan Rasul dalam hadith-hadith yang sahih. Karena Rasul diutus oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan kedua. Sehingga Rasul sendiri juga menjelaskan dalam sekian hadis yang sahih tentang masalah pendidikan anak dan sikap-sikap beliau terhadap anak kecil dan seterusnya. Dan secara umum keluarga pun Rasul paling baik. Khairukum, kata Rasulullah, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarga kalian, dan aku yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku, kata Rasulullah SAW. Iya, beliau sebagai contoh suri tauladan yang siapapun dari kalangan kaum muslimin atau muslimat mengikuti beliau sampai hari akhir, sampai meninggalnya kita, jannah, surga jaminannya. Yang taat kepada Rasulullah SAW penuh dengan ikhlas dan benar, jujur, maka dia akan masuk jannah. Sehingga diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk disuri tauladani. Oleh karena itu, dalam kaitannya kita mendidik anak, tentukan target utamanya agar anak ini menjadi anak soleh, berilmu, bermanfaat bagi dirinya dan orang tuanya dan masyarakat dan bangsa dan negara, menjadi mulia dia di dunia dan di akhirat kelak, dan selamat, terhindar, terjauh dari neraka Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Itu target utamanya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah tegaskan dalam surat At-Tahrim di ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum, jaga diri kalian, bentengi diri kalian dan keluarga kalian. Jaga dari apa? Bentengi dari apa? Dari nar, dari api neraka. Yang mana bahan bakarnya neraka itu, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya api neraka itu manusia dan batu-batuan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat ini disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, ketika Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang jujur, iman yang benar, dan tuntutan-tuntutan iman dikerjakan sekaligus syarat-syarat iman dikerjakan, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari luapan api neraka. Tentu membentengi seorang dari api neraka dengan cara terus-menerus mentaati perintah Allah, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangannya. Taubat kepada Allah dari apa-apa yang menyebabkan Allah murka, dan dari sesuatu yang menyebabkan diazab oleh Allah, taubat. Itu menjaga diri. Sedangkan menjaga keluarga, termasuk aulad, anak-anak kita, kata Syekh rahimahullah, bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Antum lihat tafsir tersebut. Yaitu dengan mentakdib, mendidik anak-anak mereka, wa ta'limihim, dan mengajari ilmu, mentarbiah, adab diajari, akhlak yang mulia diajari, dan ilmu yang bermanfaat diajarkan. Wa ijbarihim ala amrillah, dan dipaksa, ijbar majbur, dipaksa, nah, ditegaskan, ditekankan untuk mengikuti perintah Allah, untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan, hatikan, dan betul-betul dikuasai. Jangan sampai kita lengah dalam urusan mendidik anak kita, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal tadi. Target utama kita, aset termahal kita, anak-anak kita. Apa artinya kekayaan yang banyak, gedung yang mewah, rumah yang mewah, mobil yang mewah, kemudian bangunan rumah yang mewah, istana dan sebagainya, apa tanah yang begitu hektaran, ketika na'udzubillah anak-anaknya semua pada sesat, anak-anaknya menjadi anak yang nakal. Yang satu pecandu narkoba, yang satu na'udzubillah min dzalik main perempuan, yang satu na'udzubillah min dzalik syirik kepada Allah, yang satu ikut aliran sesat. Tidak akan tenang hidupnya dia, tidak akan tenang. Karena ketenangan bukan diukur dengan banyaknya harta, bukan. Dan kaya yang hakiki, yang sebenarnya kata Rasulullah, bukan banyaknya harta. Laisal ghina bikathratil ard, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang yang kaya itu yang banyak hartanya, bukan. Innamal ghina ghina nafs. Orang yang sebenar-benarnya kaya adalah kaya hati. Hidupnya tentram, ibadah tenang, taat kepada Allah tenang, rizki yang diberi oleh disyukuri. Enggak pernah mengeluh kepada manusia. Qanaah. Anak pada soleh semua, solihah. Masya Allah. Itu yang sebenar-benar kaya. Nah, seorang muslim punya anak yang soleh, yang baik, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya mulia. Mesti senang dan bahagia. Dan sebaliknya kalau seorang muslim, na'udzubillah anaknya nakal. Na'udzubillah anaknya pulang jam 2 malam tiap hari. Main dengan orang-orang yang preman dan yang lainnya seperti itu. Gak akan tenang dia hidupnya dan gak akan bahagia. Belum pernah saya mendengar seorang muslim yang sehat akalnya menyatakan, alhamdulillah anak saya jadi anak nakal. Bersyukur saya, gak pernah mendengar seperti itu kalau orang itu muslim sehat. Itu anak saya kena narkoba. Bagus, itulah yang kita harapkan sebagai penegak bangsa. Tidak mungkin. Justru malah dia ngenes, sengsara, sakit. Mendapatkan anak yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus siap. Harus kokoh dan harus sadar. Bagi kehidupan itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak juga dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan dalam tafsir ayat tadi, naam, yaitu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum. Ajari ilmu anak-anak kalian, wa addibuhum, dan didik anak-anak kalian. Dan didik anak-anak kalian. Itu tafsirnya Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk khulafaur rasyidin yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan yang sudah dikabari masuk jannah, masuk surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan tentang ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro adalah alimu adibuhum wa alimuhum. Didik, ajari adab, ajari akhlak yang mulia, yang akhlak yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ajari ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Qur'an dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Itu yang kalian ajarkan kepada anak-anak kalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana para ulama salaf dahulu seperti Ikrimah, seorang tabi'in, beliau menyatakan, kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaj'ala fi rijlaik al-kabla wa yu'allimuni al-Qur'an was sunan. Dulu kata Ikrimah, Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, kalau ngajari aku, kakiku diikat agar anteng, agar khusyuk, agar tidak banyak gerak. Diikat kakiku dengan tali, kemudian aku diajari Al-Quran dan sunnah-sunnah oleh Ibnu Abbas. Artinya apa? Serius, sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan. Nah, ya kan begitu. Bapak muslimin kan yang banyak, wis nanti sekolah yang tinggi umpamanya lah, pendidikan umum, wis sampai profesor apa, nanti agama wis sekedarnya. Ya, enggak bisa seperti itu. Keliru, itu pemahaman yang salah kaprah. Iya kalau hidup, kalau mati, tahu usianya apa enggak? Nah, makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu seorang tabi'in demikian. Nah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan apa? Kana yu'allimu as-sabi shalah idza 'arafa yaminahu an shimalihi. Dulu para sahabat, kata beliau, ketika ngajari anaknya sholat itu, ketika anaknya sudah mulai tahu mana kanan mana kiri, diajari sholat. Sekarang lulus SMP, wallahu'alam, masih banyak gak bisa sholat. Bukan tahu kanan kiri, atas bawah, bahkan tahu macam-macam, HP tahu semua. Masih belum bisa baca bacaan sholat. Apa yang bisa katakan? Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Di zaman sahabat, sudah tahu kanan mana kiri, diajari sholat langsung. Itu kata siapa? Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan apa? Yang bagi dirajul an yukriha na'am waladahu alal ilm fa innahu mas'ulun anhu. Harus orang tua itu memaksa anaknya untuk cari ilmu agama Allah. Ilmu din. Ilmu yang bermanfaat. Harus dipaksa anaknya. Kenapa? Karena orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Enggak ada udzur, ikhwan. Oleh karenanya, kisah Ali bin Asim rahimahullah, beliau menyatakan, Ali bin Asim menyatakan, dafa'a ilaya abi mi'ata alfi dirham wa qala idhab fala ara wajhaka illa bi mi'ati alfi hadid. Ayahku memberi aku 100,000 dirham. Kemudian dia menyatakan, ayo pergi. Pergi sana, cari ilmu. Jangan kembali, aku gak akan melihat wajah kamu sampai kamu pulang membawa ilmu sebanyak 100,000 hadis. Baru pulang. Ini ulama terdahulu. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua berupaya mencontoh mereka, para ulama salaf, para sahabat dan para tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'in, untuk kita sebagai sudut teladan kita, contoh kita dalam mendidik anak kita. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan biidznillah setelah salat Isya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.